Oke, kita kaji sesi untuk Anda semuanya dalam joget bersama Demos The Music Christine Janu Kudis Rawis Lee. Alhamdulillah. Hey! Hey! Thank you. semangat lagi yo. Telok-telok.